Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna al-hadisi kitabullah wa kharaja biha bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyara al-amali mahdatsatuha wa inna kulla mahdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali bacaan yang kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullahu ta'ala. Kalam alaih rahimahullahu ta'ala wa qallallahu ta'ala. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 64. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, yaitu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang mencukupimu yaitu melindungimu, menjagamu, membimbingmu. Wa kafi man ittaba'aka minal mu'minin. Dan Allah senantiasa zat yang maha mencukupi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang mukmin. Sehingga Allah SWT akan membela, akan menolong, akan membimbing akan mencukupi nabinya dan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang mukmin. Kembali keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Fi hadhil ayah yubashirullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa atba'ahu. Wa ya'iduhum bin nasr ala a'da'ihim. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan, memberikan kabar gembira kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Itu bahwasannya Allah SWT menjanjikan kepada mereka untuk memberikan pertolongan di atas musuh-musuhnya. Wa ya'murun jinnan ayya'tamidu alaihi duna man siwa. Dan Allah SWT memerintahkan kepada mereka untuk selalu menyandarkan hati-hati mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selainnya. Kainau sayakfihim kaida aduwihim, karena Allah SWT akan mencukupi mereka, akan membela, menolong dan menjaga dari makar tipu daya musuh-musuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan janji Allah SWT ini terus berlangsung, akan memberikan kemenangan, akan memberikan pertolongan kepada siapa saja yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Bagaimana yang dikabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq, la yadurhum man khadalahum bala khadalahum wala khalafahum hatta ya'ti amrullah. Kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam, akan senantiasa dari umatku ada suatu kelompok yang mereka tampak di atas al-haq, menampakkan al-haq, dan tidak akan memadoroti orang-orang yang merendahkan mereka, yang tidak akan memadarati orang-orang yang menselisih mereka. Ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong kepada hamba-hambanya yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah SWT mematikan seluruh kaum mukminin yang berada di muka bumi sebelum ditegakkan Qiyamatul Kubra. Yaitu tidak memadori tawa, tidak memadori akidahnya, tidak memadori manhajnya, tidak memadori keyakinannya. Karena orang yang berada di atas al-haq, jujur di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan menjaga batas-batasannya, maka inilah termasuk di dalam janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu menolong dan membela nya, menjaganya, menjaga dari penyimpangan, menjaga dari kebimbangan dan kesesatan. Kalau sharing apa itu? faedah baca yang bisa diambil dalam ayat tersebut. Al-Ula yang pertama, Allahu kafin manitamada alaihi. Allah SWT zat yang maha mencukupi bagi siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak butuh penjagaan selainnya. Karena Allah SWT yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Asalnya al-imanu min awamilun nasr. Bahwasanya keimanan termasuk dari sebab-sebab untuk mendapatkan kemenangan. Tentunya keimanan yang benar, keimanan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keimanan yang tercampuri dengan kesyirikan, tercampuri dengan kebid'ahan, tercampuri dengan kebengkokan-kebengkokan, maka tidak akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan. Sebagaimana perjuangannya orang-orang yang bengkok dan menyimpang. Asalisan wujubul imani bihubbillahi wa dahudu naman siwahu. Kaidah yang wajibnya adanya keimanan yaitu dengan mencintai Allah SWT satu-satunya. Zat yang wajib dicintai yaitu cinta yang akan menimbulkan pengagungan kepadanya, cinta yang menimbulkan ketundukan kepadanya, cinta yang menimbulkan pengesaan kepadanya. Dan tidak diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akan membentuk keimanan yang kokoh. Adapun mencintai selain Allah SWT sehingga menimbulkan pengagungan kepada mereka, menjadikan ketundukan kepada selain Allah, menjadikan ketaatan kepada selain Allah SWT, maka ini terjatuh ke dalam kesyirikan. Terjatuh ke dalam penghambaan selain Allah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mereka bukan orang-orang beriman, mereka adalah musyrikin. Munasabat al-ayat ini tauhid dan ayat yang tidak terakhir. Hai saudara, ayat wala anna tawakkula na'un minal ibadah. Wasaful ibadi ibadati li ghairi syirkun. Di mana ayat ini menunjukkan bahwasanya tawakal ini termasuk dari bagian ibadah. Dan membalikkan ibadah kepada selain Allah adalah syirikan. Mula harus sebagai perhatian pula kami katakan, innal imana yatadammanu at-tawakkulu. Sesungguhnya iman itu terkandung di dalamnya itu ada sifat tawakal. Yaitu tawakal kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di anna man tahaqqaqal iman bi kifayatillahi wahda fala budda ayatamida alaihi wahda. Karena seseorang yang benar-benar merealisasikan keimanan, imannya benar, lurus, yaitu tentunya dia di dalam bertawakal mencukupkan hanya kepada Allah saja. Sehingga mengharuskan dirinya untuk bertawakal, menyerahkan dirinya, jiwa dan raganya hanya untuk Allah SWT saja. Bagaimana seseorang kalau menyerahkan jiwa raganya kepada negeri, kepada negeri, maka dia menjadi Abdul Balad, dan sebagai Abdullah. Dia disuruh untuk meminta pahalanya kepada negeri di akhirat nanti. Sehingga hanya kepadamu Allah saja, kepada Allah saja, dengan kepada yang lainnya. Sehingga pasrah tawakal berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa'ala barang sahabat, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.